اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم امين. Insyaallah kita akan melanjutkan Arba'in An-Nawawi. Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita nyampai setelah ihsan ya. Berarti paragraf kedua dari hadis dan sekarang di baris ketiganya. Setelah ihsan kemarin anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Halaman ke entah berapa ini. Tidak ada nomornya. Hadis kedua masih di sini nih, di sini. Jelaskan aku tentang iman dan ihsan. Ah, tapi di sini yang sekarang yang untuk hari kiamat itu. Nah, sekarang kita ke qala. Kan tadi kemarin fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sekarang yang qala. Fa akhbirni 'ani sa'ah. Ini siapa yang berkata qala ini? Jibril. Tapi sekarang antum terjemahkan fa akhbirni 'ani sa'ah artinya apa ramai-ramai? Maka kabarkanlah padaku tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat atau jam. As-sa'ah syar'iyah di sini maksudnya. Qala berkata, siapa yang berkata di sini? Jibril atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mal mas'ulu 'anha bi'a'lam min as-sa'il. Ma artinya apa di sini ma? Tidaklah. Tidaklah al-mas'ulu 'anha. Al-mas'ul yang ditanyakan tentangnya, ya kan? Mal mas'ulu 'anha. Tidaklah yang itu. Ha itu apa? Bukan. Ha di sini kembali apa? As-sa'ah. Berarti mal mas'ulu 'anis-sa'ah bi'a'lama minas-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu a'lam, lebih mengetahui dari yang bertanya. Begitu aja. Nanti kalau misalnya itu ditanya sama guru-guru kalian semua, kayak gitu aja. Ngelesnya kayak gitu. Ana enggak lebih tahu dari antum ustaz gitu. Kemudian qala berkata siapa? Jibril. Fa akhbirni, maka ayo apa artinya? Akhbirni, kabarkan padaku tentang amaratiha. Apa arti amaratiha? Tanda-tandanya. Amarat seperti isyarat-isyarat ya. Makanya dalam usul fikih itu ada dalil al-amarat. Al-amarah. Artinya dalil isyarat. Tapi juga disinonimkan dengan asyrat. Asyrat as-sa'ah. Syarat-syarat hari kiamat. Bedanya syarat dengan isyarat apa? Isyarah dan syarat. Syarat adalah isyarat. Kalau misalnya syarat, syarat sholat zuhur, apa misalnya? Matahari sudah mulai tergelincir ke arah barat. Itu isyarat bukan? Isyarat. Nah, kemudian di antara tanda-tandanya qala antalidal amatu rabbataha. Antalida walada yalidu, melahirkan. Siapa yang melahirkan? Al amah. Amah di sini apa? Ibu. Ya, itu ibu. Tapi kalau misal amah, ya dia ibu, tapi ada sifat lain selain ibu. Bedak. Budak, budak perempuan. Ahsan. Budak perempuan, robbataha. Tuan, di sini pakai ta marbutah. Tuanah. Gitu. Tuan perempuan. Tuannya. Emang perempuan ada yang tuan? Laki-laki tuan itu, tapi di sini pakai ta marbutah. Berarti tuan perempuan atau permaisuri atau ratu, ha? Gimana? Di riwayat lain antalidal amatu rabbaha. Enggak pakai ta. Berarti intinya apa? Budak perempuan melainkan melahirkan orang yang akan menjadi merdeka. Akan melahirkan orang yang tidak budak gitu loh. Nanti akan kita jelaskan. Insyaallah antum akan paham. Wa antara dan kamu melihat al-hufata. Hufat itu apa? Ada yang bawa terjemahannya di sini? Atau di HP ada yang punya terjemahannya? Hah? Arba'in Nawawi misalnya. Nah. Hah? Justru tidak beralas kaki. Tidak beralas kaki. Bertelanjang kakinya. Kaki yang dimaksud yang sebelah bawah, ya, bukan keseluruhan leg kaki itu, bukan. Bukan nggak pakai celana maksudnya, tapi tidak pakai sendal. Al-urata, tidak berpakaian, tidak pakai baju. Al-alata, miskin, maksudnya membutuhkan. Ini gambaran kemiskinan sekali. Enggak pakai sendal, enggak baju, walaupun pakai enggak tahu pakai punya siapa gitu kan. Ria asyai artinya apa? Penggembala kambing. Penggembala kambing. Nah. Gimana antum melihat orang enggak pakai sepatu, enggak pakai sendal, celana compang-camping, terus kurus dan sebagainya sambil menggembala kambing. Ya tatawaluna fil bunyan. Ya tatawalun saling meninggi-ninggikan, berlomba-lomba untuk meninggikan apa? Bunyan. Bangunan. Tsumman tala, nah, ini udah selesai perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi tanda kutipnya kasih. Selesai perkataan Nabi. Tsumman talaqo, nah ini sekarang perkataan Umar bin Khattab. Tsumman talaqo, kemudian dia pergi. Siapa yang pergi? Jibril. Jibril, intolak artinya bertolak. Bertolak artinya pergi di sini. Falabitha maliya. Ish, ma'anahu apa artinya? Maka dia labitha maliya. Setelah pergi apa? Hmm? Apa? Nah, seperti sedikit memikirkan nih. Apa ya? Apa? Seperti itu. Terkesima ya? Terpana, terpana sedikit. Terpana. Bukan nirvana, jadi grup band itu. Atau malah keyakinan syirik itu. Summa qala. Kemudian beliau berkata. Beliau ini siapa? Apa Jibrilnya berkata atau Mikail? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, "Ya Umar, wahai Umar, atadri man isail, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, Allah dan Rasulnya mengetahui, lebih mengetahui. Tadi yang usul salasa juga ada Allahu wa rasuluhu a'lam kan? Dan kita sebelumnya udah tahu bahwasanya kalau untuk perkara syariah Allah dan Rasulnya a'lam. Tapi kalau untuk perkara kauniyah Allah yang a'lam. Oleh karena itu kalau misalnya anda tanya kepada Maula, apa hukum memotong tangan orang yang mencuri di ranah demokrasi misalnya, atau enggak bisa jawab Allahu Rasulullah alam. Boleh. Kenapa? Karena ini perkara syari dikondisikan dengan dunia, tapi berkaitan dengan perkara syari. Boleh. Namun jika anda tanya, antum tahu nggak apa yang terjadi kemarin pada tetangganya ibu Ana di kampung sebelah kampungnya, kampung ibu Ana. Aku bilang Allah Rasulullah alam salah, karena Rasul tidak mengetahui perkara ini, perkara kau ini. Yang mengetahui secara mutlak hanyalah Allah. Paham berarti sekarang? Tadi ada perkara syar'i, ada perkara kau ini. Kalau perkara syar'i kita sudah pastikan bahwasanya Rasulullah mengetahui dengan kaidah-kaidah dari hadis-hadis beliau. Walaupun beliau telah wafat, namun kita meyakini bahwasanya Rasulullah yang paling tahu tentang perkara syar'i. Adapun perkara kauni, Allah ma'lam. Begitu, oke? Qala, beliau berkata. Di sini kan cuma talaqa pada bisa malinya. Sementara ini apa naskah yang lain atau farabithu maliyah? Di nuskhah atau di riwayat yang lain farabithu maliyah. Tsumman talaqa di sini kan ini kita flashback lagi, kita kembali lagi tsumman talaqa ya. Kemudian dia pergi, yang pergi siapa? Jibril. Falabitha maliya ini artikan seperti terpana sedikit. Nah, di sini falabitha maliya menceritakan siapa? Kalau labitha di sini. Siapa yang terpana, terdiam sejenak gitu? Mana mungkin Umar menceritakan dirinya sendiri? Hah? Rasulullah. Nah, ini Rasulullah falabitha maliya. Di sini kan an Umar radhiyallahu anhu dari awal, dari Umar radhiyallahu anhu qala, ya kan? Nah, semua yang di sini perkataan siapa? Umar. Nah, di sini Umar berkata falabitha maliya berarti dia telah terkesima sebenarnya, mungkin diam sedikit sejenak gitu. Sejenak saja. Nah, di sini bisa Rasulullah. Nah, salah satu qarinah atau indikasinya ada perkataan tsumma qala. Kemudian dia berkata. Hah? Iya, begitu. Ada meriwayat lain, falabithu maliya. Berarti udah jelas Umar yang diam sejenak. Adapun di sini Nabi, dan itu tidak ada masalah. Nabi diam sejenak, Umar diam sejenak, para sahabat lain diam sejenak, tidak masalah. Karena ini sesuatu yang gharib sebenarnya. Dan bagi Nabi Allah alam tidak gharib. Karena Nabi sudah Allah beritahu mungkin sebelumnya bahwasanya akan datang Jibril dan sebagainya. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW ya kita teruskan, qultu Allahu wa rasuluhu alam. Kemudian yang terakhir qala fa innahu Jibril. Sesungguhnya dia adalah Jibril. Atakum atayati artinya mendatangi. Mendatangi siapa? Kalian. Yu'allimukum dinakum. Untuk memberi ta'lim, mengajarkan kalian apa yang diajarkan? Agama kalian. Di sini berarti yu'allim, di sini ada berapa objek? Dua objek, bagus. Yang pertama apa? Kum dan juga din. Mengajarkan kalian agama kalian. Dua-duanya objek. Yang diajarkan siapa? Kalian. Tentang apa yang diajarkan? Agama kalian. Yang ditata, yang tangi kalian, begitu. Oke. Jadi ini berkaitan tentang as-sa'ah dan perkara tentang hari kiamat ini ada kitab-kitab yang sebenarnya bisa kita baca di dalamnya tentang khusus tentang hari kiamat. Di antaranya kitab Asyratus Sa'ah atau tentang hari kiamat tersebut dikaryakan oleh Ibnu Katsir misalnya. Kalau mau baca terjemahnya di Pustaka Al-Kautsar ada judulnya Huru-hara Hari Kiamat itu. Dan mungkin di yang cetakan lain mungkin ada sekarang, wallahu alam. Juga di Al-Bidayah wa Nihayah ya, di akhir-akhir yang paling akhirnya itu juga beliau tulis. Kita lihat halaman berikutnya. Oh, bukan. Halaman berikutnya. Sekarang nomor berapa? 16. 16 sekarang. Nomor 16. Lil ihsani martabatan. Untuk ihsan itu ada dua martabat. Martabat dari kata rotabayut rotibu artinya tertib, ha? Ada dua derajat seperti harkat dan martabat, itu artinya pangkat, harkat, martabat. Martabat berarti derajat kan, seperti pangkat. Yang pertama martabatu at-talab, martabat meminta, ya kan, meminta. Jadi dari hamba untuk Allah, jadi hamba memandang Allah subhanahu wa ta'ala martabatu talab. Seperti apa bentuknya? Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Jadi dari hamba sendiri, dari jiwa hamba, seolah-olah dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata tidak di dunia, ternyata tidak. Sehingga ada martabat al-harab juga yang kedua. Anta abudallaha wa huwa yaraka azza wa jalla fahdharhu. Yaitu kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah dalam kondisi kamu tahu bahwasanya dia melihatmu. Sehingga berhati-hatilah, waspadalah. Maksudnya adalah menyempurnakanlah ibadahmu. Begitu. Di dalam Jami' al-Ulum wal-Hikam itu ada pembahasan beberapa paragraf mengenai ini, martabat yang ini, apa ihsan ini, dan memang agak berliku-liku pembahasannya. Silakan jika ada yang mau membacanya di dalam kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam karya Ibnu Rajab al-Hanbali. Namun kita tidak berpanjang-panjang dalam hal ini, kita lanjut ke poin berikutnya, nomor 17. As-sa'ah. As-sa'ah kata Syekh Al-Utsaimin adalah qiyamun nas min kuburihim li rabbil alamin. Anda rekomendasikan antum untuk belajar lebih banyak tentang as-sa'ah dan juga diri anda, karena perkara ini belum tergambar di kita, dan juga hal yang belum tergambar di kita itu kadang agak sulit untuk menalarkannya, ya. Jadi mungkin harus sering-sering baca lagi kita. Qiyamun nas, yaitu bangkitnya manusia, min kuburihim, dari kuburan-kuburan mereka, li rabbil alamin, untuk atau menuju rabb al alamin. Kuburihim di sini baik yang kubur memang tertimbun dalam tanah ataupun yang mati bagaimanapun dalam keadaannya. Hah? Jadi tidak mesti yang ada di kuburan saja yang akan bangkit nanti. Al-ba'ats itu berarti kan bangkit, bangkit. Ba'ats itu kan diutus asalnya. Jadi as-sa'ah di sini yang dimaksud oleh Syekh di sini, sa'ah diartikan ba'ats, yaitu hari ketika dibangkitkan manusia setelah mereka semua mati. Gitu yang dimaksud as-sa'ah. Nah, ada yang namanya kan as-sa'ah, ada yang namanya apa? Ada yang namanya ba'ats, ada yang namanya hasyar. Hasyar itu apa hasyar? Kumpulan. Hasyar itu kumpulan. Orang yang padang mahsyar. Mahsyar itu isim makan, yaitu berarti tempat berkumpulnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia dan jin. Mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza husyirun nasu kanu," ketika manusia dikumpulkan itu saling memusuhi antara kaum kufar sendiri terhadap orang-orang yang telah menyesatkan mereka. Coba untuk melihat di surat Al-A'raf atau Al-Anfal. Kita cerita tentang bagaimana kondisi orang-orang kafir dan orang-orang beriman, perbandingannya. Di antaranya orang-orang kafir itu, ketika orang-orang kafir di Tobaqot ini, Tobaqot itu tingkatan di zaman ini kan disesatkan oleh orang kafir sebelumnya. Nah itu mereka akan melaknat orang kafir sebelumnya. Orang kafir itu akan melaknat yang sebelumnya ketika dipertemukan. Ini ya Allah, ini yang membuat kita sesat, maka berilah dia azab yang jauh lebih buruk lagi. Itu nanti orang-orang kafir. Dan itu tidak hanya pada orang kafir, Bahkan orang-orang muslim yang berbuat maksiat pun nanti akan seperti itu. Karena apa? Karena sudah dihakimi neraka dan melihat neraka, kemudian merasa ada yang lebih berjasa, ada yang berjasa terhadap kesesatan mereka. Akhirnya ketika Allah pertemukan dengan mereka, orang-orang yang telah menularkan keburukannya, maka mereka akan saling melaknat. Dan ketua-ketuanya itu yang menularkan akan melemparkannya lagi. Ah, kita gak ada campur tangan sama ente semua, urus diri sendiri masing-masing. Dan itu seperti juga syaitan. Kalau syaitan di surat Al-Hasyr, gimana di surat Al-Hasyr? Ini bari uminka ini akhafullah rabbal alamin. Ketika apa? Ketika manusia udah tersesat, setannya lepas tangan. Ya kan? Saya lepas apa? Ini bari uminka. Aku apa? Lepas diri dari kalian, dari kamu. Ini akhafullah rabbal alamin, sungguh aku takut kepada Allah rabbal alamin. Setan itu. Jadi ketika udah terpepet, orang misalkan enggak mau sih. Begitu juga setan jin di dunia ini, mereka seperti itu, gak mau disalahin. Kenapa kalian menyalahin kami terus? Apa-apa kami yang disalahkan, apa-apa kami yang dikutuk gitu. Padahal kalian sendiri manusia yang justru dengan bodohnya mengikuti kami. Yaitu hasyar. Wallahualam nanti Jaham bin Sofwan dan yang lain-lain itu gimana? Karena Jaham bin Sofwan itulah orang pertama yang kemudian berurutan nanti menuju Qadariyah, Jabariyah, terusnya Mu'tazilah dan seterusnya itu. Mereka saling berdebat tentang masalah asma dan sifat sampai sekarang. Itu akibat dari Jaham bin Sofwan dan sebelum-sebelumnya. Telah diceritakan nih oleh Syekh Al-Arifi sebuah cerita. Ada seseorang, dia mahir dalam teknologi ya, dalam internet. Dia pada waktu itu zamannya masih belum canggih lah, belum banyak, semua orang belum punya HP gitu. Jarang atau lumayan mulai punya HP sekitar 2005 atau sebelumnya. Nah, orang anak ini, pemuda ini, dia awalnya tertarik dengan situs porno. Nah, situs porno waktu itu kan masih sedikit. Kalau sekarang situs yang baik pun bisa dipornokan kan? On Facebook itu samping-samping iklan-iklannya apa itu? Saya kok heran, saya udah XX semua muncul lagi itu. Beneran itu? Saya pikir itu gimana orang, maksudnya anak-anak gitu yang, bukan berarti saya mentang-mentang saya bukan anak-anak terus nggak apa-apa gitu. Nah, pemuda ini dia kemudian mulai berlangganan video atau foto porno. Pada saat itu masih jarang orang-orang di sekolah atau di kampusnya yang mengkonsumsi seperti itu, karena mereka akses untuk internet masih sedikit, masih belum sekarang, belum seperti sekarang. Dan juga masih jarang yang mengetahui situs-situs tertentu yang menyediakan hal-hal seperti itu. Akhirnya dia pun berjualan video-video, tapi secara online. Dia promosikan kemana-mana ke semua teman-temannya, kemudian dengan cara email. Jadi kirim email, email dikirim ke mereka semua pelanggan, dikirim secara email video-video atau foto-foto. Nah, otomatis karena pada zaman itu hal seperti itu sangat jarang dan langka dan menarik, akhirnya makin banyak yang ikut, makin banyak kemudian berlangganan, bayar fusnya jadi banyak kan. Terus akhirnya mengalir, terus tiap ini update, kirim, update, kirim. Suatu hari pemuda itu mati. Cep, mati. Allah wafatkan. Itu kan sedih itu semua orang. Maksudnya bukan sedih karena akan terputus videonya, kirimannya bukan, tapi kan ya kerabatnya, namanya orang mati kan, kerabatnya dan sebagainya sedih kan. Sementara dia kayak gitu. Nah, sepekan atau beberapa hari setelah kematian dia, pelanggan beberapa pelanggan yang merupakan temannya itu buka email, masih terkirim kepada mereka video itu. Nah, yang lain sampai banyak sekali manusia masih terkirim. Pekan berikutnya masih terkirim. Kenapa? Dia dengan otomatis. Ketika situs-situs lain mengirim ke dia, otomatis itu tersebar ke pelanggannya. Itu terus. Wallahu a'lam itu sampai berapa, sampai tersebar kemana-mana. Wallahu a'lam. Dia mati, udah wafat, tapi jasa-jasanya terus. Dan itu dihisap itu. Kalau dia belum taubat, sebelum wafatnya itu dihisap dan berlipat terus siapapun yang melihatnya. Itu akibat dari jasa keburukan. Walaupun dia tidak bermaksud bermaksiat, tapi itu udah maksiat kan. Maksiat itu gak perlu diniatkan sebenarnya. Nawa itu maksiatan gitu. Kemudian asyratus sa'ati qasamahal ulama'u ila thalathati aqsam. Nomor 18. Asyratus sa'ah, syarat-syarat sa'ah, maksudnya tanda-tanda sa'ah, qasamahal ulama', qasama, membagikan, mengklasifikasi. Mengklasifikasikannya, siapa yang mengklasifikasikan? Al ulama. Menuju tiga macam. Yang pertama, asyratun madat wantahat, tanda-tanda yang telah madat. Madat itu berlalu, telah berlalu, wantahat, dan telah selesai, habis. Tanda-tanda yang telah berlalu dan telah habis. Di antaranya adalah, saya bacakan dari Mausu'ah Al-Qadiyah. Di antaranya adalah pengutusan Nabi SAW. Itu adalah tanda kiamat yang berlalu dan telah selesai. Kemudian kematian Nabi SAW. Juga ada penyakit yang namanya taun amwas, itu namanya. Antum tahu penyakit taun amwas atau tidak? Coba dicari lagi, seperti apa penyakit itu. Nah, itu adalah di antara tanda-tanda dan selesai. Berarti tidak ada pengulangan ya. Tidak ada pengulangan. Juga wa asyratun lam tazal tatajaddad wa hiya al-wusta. Berarti syarat atau alamat-alamat yang lam tazal, lam tazal artinya still atau masih. Lam tazal masih tatajaddad. Tatajaddad itu perbaharui, masih bisa diperbaharui, maksudnya masih ada, masih bisa terjadi lagi. Wahi al-wusto, dan itu dinamakan asyrat al-wusto. Tata jadat itu terperbaharui ya. Di antaranya adalah, dan ini yang tata jadat ini ada yang belum terjadi dan ada yang sudah terjadi. Jadi ini asyrat yang kedua ini bukan termasuk asyrat kubro sebenarnya, yaitu tanda-tanda kiamat yang besar, tanda-tanda yang besar. Di antaranya adalah zuhurul fitan. Zuhurul fitan yaitu tumbuhnya atau lahirnya atau zahirnya fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah itu umum, karena fitnah itu artinya keburukan. Bukan maksudnya gosip-gosip gitu, bukan. Fitnah-fitnah tuduhan, bukan itu maksudnya. Tetapi banyak hal seperti musibah dan juga perselisihan yang besar antara kaum muslimin. Ya, itu fitnah. Termasuk fitnah juga tadi syirik-syirik tersebut terjadi di mana-mana, itu fitnah juga. Kesyirikan terjadi di mana-mana dan itu berlabel Islami, itu termasuk dalam fitnah. Baik itu syirik doa atau syirik mahabbah atau syirik ibadah dan lain-lain. Di antara fitnah lainnya, isnadul amr ila ghairi ahlihi, menyandarkan perkara kepada selain orang yang berkompeten padanya. Nah, itu juga menyebabkan apa? Penyia-nyiaan amanat dan tugas atau tanggung jawab, ya kan? Seperti Nabi SAW sabdakan, "Idza duyya'atil amanah fantadhiri sa'ah," ya. Jika amanat disia-siakan, maka tunggulah hari akhir, hari kiamat. Jika amanat disia-siakan, tunggulah hari kiamat. Bisa juga itu ditafsirkan bagusnya, bagus juga dengan jika amanat disia-siakan, maka tunggu kehancuran jabatan tersebut. Nah, karena itu kalau misalnya ada kepemimpinan disia-siakan oleh pemimpinnya, maka jangan heran akan Allah lengserkan dia. Juga perkataan Nabi SAW, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah." Jika suatu perkara disandarkan pada selain ahlinya, maka tunggulah as-sa'ah. Oleh karena itu, di antara tanda akhir zaman juga ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan cara mencabut roh para ulama, sehingga banyak sekali orang berfatwa sesuai dengan standar atau di bawah standar mereka, di bawah standar ahli ilmu. Di antaranya lagi, termasuk tanda-tanda kiamat yang kedua ini adalah mengikuti sunan atau sunnah-sunnah kaum di zaman jahiliyah sebelum Islam, seperti tasyabbu bil kufar dan semacamnya. Termasuk memakai kaos bola yang mana kelompok tersebut adalah kelompok yang kita ketahui kelompok milik orang kafir. Udah jelas itu milik orang kafir, tapi kita memakainya dengan tujuan kesukaan. Hati-hati, ini bisa jadi syirik mahabbah, hati-hati. Tetapi ketika seseorang gak tahu bola, gak tahu apa, dia pakai baju bola, pakai baju Livorno misalnya, atau Palermo, atau Como, klub-klub Liga Italia itu yang namanya aneh-aneh itu. Nah, itu dia enggak terhitung di sini karena dia enggak tahu itu baju bola, dia enggak tahu itu ada lambang apa, dia enggak tahu ini belakang juga ada apa, enggak tahu. Kadang enggak ada namanya kan. Hah? Tapi kalau orang tahu. Nah, ini yang masalah. Saya suka Real Madrid karena pemainnya banyak yang orang Islam. Kenapa enggak suka Persikabo Bogor? PSDS Deli Serdang misalnya, PSBL Bandar Rampung, Persija Tim, Arema, Arseto. Masih banyak yang isinya orang-orang Islam di dalamnya. Kenapa jauh-jauh ke sana? Kemudian itu baru bola. Bagaimana nyanyi, wallahu alam. Nah, di antara tanda kiamat kecil adalah bahwasanya akan lahir apa tadi? Orang yang akan menjadi tuannya. Ya kan? Anak yang akan menjadi tuan bagi ibunya. Itu menurut penafsiran sebagian ulama. Adapun penafsiran tepat adalah bahwasanya anak tersebut dilahirkan dari rahim seorang budak wanita. Dan anak tersebut kelak bukanlah seorang budak. Mungkin karena budak wanita ini nikah dengan seorang yang hur, yang bukan budak, sehingga anaknya apa? Kan ternisbatkan pada ayahnya. Ayahnya bukan budak, anaknya bukan budak. Tapi ibunya bisa budak. Yang namanya budak kan bisa dijima bagi pemiliknya. Iya. Maksudnya gitu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya nanti akan ada zamannya perbudakan. Isyaratnya apa? Nanti akan ada zaman perbudakan. Ya, mudah-mudahan bahkan akan banyak budak-budak kita semua insyaallah dari kaum Nasrani. Insyaallah nanti kita hancurkan itu negara Eropa. kita ambil deportasi budak-budak yang kami sini, ya. Kita jadikan mereka babu-babu, insya Allah. Dan yang juga adalah istifadatul mal wal istighna anis shadaqah, berhamburannya harta. Dan orang-orang pada bahkan enggak bisa sedekah, bahkan saking berhamburannya harta. Sekarang itu kan intinya orang tuh mencari harta semuanya. Hah? Kalau misalnya kemarin saya tanya di sekolah kamu, apa tujuannya untuk pekerjaan, untuk supaya uangnya ada mapan hidupnya. Pemikiran gitu. Pemikiran mayoritas mahasiswa sekarang apa? Belajar sungguh-sungguh, IPK gede, ada kerjaan, mapan, beranak, ngewarisin harta. Gak ada. Intinya ngewarisin ilmu agama misalnya, ngewarisin kitab-kitab. Gak ada kan? Jarang. Nah berarti ini tanda-tanda nantinya. Kemudian yang lain adalah qabdul ilm wa zuhur al jahl, yaitu ilmu dicabut dan apa? Zuhur al jahl, kebodohan itu semakin terangkat. Nah, kalau misalnya kita atau antum misalnya enggak mau berilmu sama sekali, ilmu agama maksudnya, itu berarti tanda-tanda kiamat ada pada diri antum. Jangan salahin temennya, jangan salahin temennya. Malah langsung ingin temennya loh. Di antaranya juga adalah masjid dihias-hias. Atau tahu yang tadi, yatatawaluna fil bunyan, yaitu saling meninggi-ninggikan apa? Bangunan. Secara zahir yaitu meninggikan, tinggi sekali. Namun bisa juga ditafsirkan apa? Memperbagus, menghias-hias. Kenapa sih dihias? Untuk menarik manusia. Dan ditakutkan tujuannya menarik manusia itu tujuan untuk menarik manusia menuju ibadah, melainkan untuk kebanggaan semata bahwasanya ini masjid kita. Seperti itu. Itu baru masjid, belum partai. Nomor 19. Oh, sebentar. Wa asyratu kubra, dan tanda-tanda yang kubra, takunu inda qurbi qiyamis sa'ah, terjadi ketika dekatnya bangkitnya sa'ah, dekatnya hari kiamat. Seperti munculnya dajjal. Dajjal roisnya nanti akan muncul. Kalau sekarang anak buahnya banyak muncul. Tapi nanti roisnya, bukan rohisnya ya, roisnya. Roisnya berarti kepala apa? Mas ketuanya. Kalau sekarang sekretarisnya mas, anak buah, pion-pion, kuda, benteng dan sebagainya kan. Nanti roisnya, nanti rajanya. Dinamakan Al-Masih kenapa? Karena seluruh bumi, masaha itu artinya menempuh, menempuh seluruh bumi kecuali negara, kecuali daerah yang telah didalilkan oleh Rasulullah tidak akan dimasukkan oleh dajjal. Apa itu? Hah? Sukabumi? Hah? Makkah. Makkah atau Madinah? Madinah. Ikhtilaf ini. Daripada kalian berantem, silakan cek sendiri validitasnya. Juga turunnya dajjal masuk ke bumi Nabi Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Dan yang akhirannya adalah dukhon, asap. Antum muroja lagi, dan juga insyaallah akan muroja seterusnya. 19. Al-muradu bi antalidal amatu rabbataha, yang dimaksud dari hamba saya melahirkan tuannya. Atau dalam riwayat lain rabbaha. Rabbah di sini bukan bermaksud tuhannya, tapi tuannya. Makanya rabb itu bisa artinya tuan, bisa artinya Tuhan. Abdul Muthalib mengatakan Rabbul Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah. Nah itu berarti mengesakan Allah sebenarnya. Dia tahu bahwasanya Allah lah yang memiliki Ka'bah. Kalau misalnya dibilang Rabbul Kitab, misalnya ana Rabbul Rabbu hadzal kitab, maksudnya saya pemilik kitab ini. Itu secara bahasa. Kalau secara syar'i, Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Annal amata talidu man yakunu asyadan wa malikin. Bahwasanya amah budak wanita itu melahirkan man siapa yakunu yang akan menjadi ya. Jadi amah bukan amah, amah itu bibi. Amah di sini budak perempuan melahirkan siapa yang akan menjadi asyadan para sayyid. Para sayyid artinya berarti para nona. Bukan, para tuan. Kalau sayyidah puan pakai P. Hah? Lawan kata tuan kan puan pakai P. Iya, puan bahasa Melayu. Puan, tuan. Kemudian malikin. Malik yang memiliki. Lawannya malik adalah mamluk, yang dimiliki. Ya. Berarti kalau bukan budak berarti dia pasti malik. Kalau dia memiliki budak. Kalau enggak berarti dia bukan malik, dia hur biasa. Tapi yang diperbudak atau dibudaki atau yang menjadi budak jadi namanya adalah mamluk karena dia dimiliki oleh maliknya, pemiliknya. Fahia, maka dia, yaitu dia perempuan amah itu. Astagfirullah, bukan. Fahia, hia di sini antum kembalikan kepada robbataha. Benar apa enggak? Bentar apa enggak, Mas Ato? Di sini hiya kembali ke siapa? Amma. Amma atau Rabbataha? Dulunya dimiliki berarti kan Amma. Iya kan? Fahiyya kanat mamlukah fil awal. Nah dia di awal-awal dulunya mamlukah, dimiliki. Begitu. Berarti kembali ke Amma. Bukan Rabbataha. Selanjutnya watani damanya pun menghasilkan. Dan dia kemudian iya. Orang yang iya. Nah, nah, benar-benar. Berarti yang menjadikan indikasinya ini ya, hal kalimat berikutnya. Iya, berarti hiya di sini kembali ke amma. Bukan kembali ke robataha. Karena memang agak bingung ini dengan kalimat kanat mamlukah fil awal ini. Kanat mamlukah fil awal. Karena kalau amma, amma terus mamlukah fil awal, apakah dengan melahirkan menjadi merdeka? Enggak juga. Fahiya kanat amah itu tadinya asalnya adalah mamlukah, budak perempuan. Watalidu, dan dia melahirkan man siapa yang yakunu akan menjadi asyadan para sayyid yang memiliki budak-budak. Wa huwa kinayatun 'an taghayyuril hali bisur'ah. Lafal ini, kalimat ini atau frasa atau bukan frasa. Ungkapan seperti ini adalah kinayah. Apa arti kinayah? Kiasan. Kinayah itu lafal yang diungkapkan dengan menitik beratkan pada makna aslinya, namun tidak memungkiri makna yang tidak asli. Contohnya ini. Nih, itu adalah kinayah tentang taghayyur, perubahan al-hal bisur'ah, keadaan dengan cepat. Gimana? Apa bedanya kinayah dengan majas? Nih, ana kasih tahu. Kalau majas nih, seseorang, oh saya melihat singa seperti biasanya contohnya kayak gitu, saya melihat singa di mimbar, ya kan? Yang saya maksud tuh orang apa singa? Orang, majas kan? Berarti harus saya, orang yang mendengar kalimat saya itu, dia harus memahami bahwa saya makna singa di sini bukan singa sebenarnya, tapi si singa mangaraja misalnya, atau siapa? Atau raja singa? Nah ini singa di sini berarti maksudnya saya orang, maksud saya dia orang yang berani, yang gagah dan mengaum. Nah mengaum juga lafal ini juga majas. Berarti di sini yang harus dibawa adalah makna yang asli atau makna yang tidak asli. Nah tidak asli kan? Itu majas. Nah sekarang kalau kinayah gimana? Kalau kinayah seperti apa ya? Yang tadi. Anak, ibu, ini ibu, budak perempuan melahirkan anak. Atau gini aja sebelumnya, ini laki-laki. Dia bukan budak, tapi pemilik budak. Ini budak perempuan. Kemudian jima dan sebagainya, akhirnya dia melahirkan. Ketika dia melahirkan, keluarlah anak. Anaknya panjang, tali pocong doang ini. Keluarlah anak. Anaknya ini, anaknya budak perempuan dan bapaknya adalah laki-laki yang merdeka. Karena nisbatkan kepada laki-laki, maka dia menjadi merdeka. Ya kan? Kemudian dia nanti akan menjadi orang merdeka. Orang merdeka itu bisa mempunyai budak dan bisa aja dia menjadi pemilik ibunya sendiri, bisa menjadi pemilik orang lain. Nah ini tanda-tanda kiamat. Ini makna asli gak? Makna asli, karena ungkapannya begitu. Nah tapi ada makna yang tidak asli, maksud yang tidak zohir. Maknanya apa? Betapa cepatnya kondisi itu berubah. Yang tadinya ini budak ternyata melahirkan orang yang merdeka, kemudian dia bisa menjadi. Jadi makna jauhnya apa? Kondisi pada atau tanda-tanda kiamat adalah kondisi yang berubah dengan cepat. Siang, malam, sore, cepat sekali terasa. Cepat sekali. Nah itu makna jauh. Makna dekatnya tadi. Nah kinayah adalah ungkapan yang menitik beratkan makna asli tadi yang dekat, yang ibu-ibu tadi sama anaknya itu, tetapi tidak menafikan kemungkinan makna yang jauh. Boleh ditafsirkan itu. Itu kinayah. Kinayah itu kadang bisa dikatakan sindiran atau semacamnya. Contoh lain, sebentar saya mikir-mikir tentang ini. Siapa tahu saya bisa mencari contoh dulu. Maula itu seorang yang gimana ya? Lebih baik tinggalkan aja ini daripada saya pusing, kalian pusing. Saya pusing, kalian pusing. Padahal cuma kinayah doang, udah gitu. Bukan teks hadis lagi. Aduh. Mas, yes. Itu dia bisa dijimak atau sudah anak. Dia ketika sudah menjadi budak dan dia tidak bersuami, budak perempuan terhadap laki-laki ya, bukan sebaliknya. Ketika dia budak tersebut tidak bersuami, maka dia boleh dijimak. Kalau punya suami nggak boleh, gitu. Tapi kalau pengaruh bilangan istri apa? Itu urusan lain. Istri itu, kalau seseorang pria ingin berpoligami, tidak disyaratkan untuk istri tahu apa enggak. Maksudnya, apakah itu nambah? Jadi misal istrinya jadi dua? Oh enggak. Budak itu nggak terbatas. Enggak. Beda dengan istri. Beda, maksudnya beda dengan istri yang merdeka maksud saya. Dan ini dia sebenarnya bukan dalam konteks istri dia, tapi dalam konteks budak. budak nggak terbatas dan bisa dijual belikan. Kalau udah bosan kasih yang lain, misalnya. Kalau mau kayak gitu, nggak terbatas sampai 4. Tapi wallahualam nanti hukumnya gimana? Itu tadinya begitu. Kemudian al-hufat, al-urat, al-alah. Al-hufat itu adalah man laisa lahum ni'al, yang tidak memiliki sendal-sendal. Coba, ini kinayah juga enggak? Yang tidak memiliki sendal. Makna dekatnya apa? Ya telanjang kaki enggak ada sendal, ya kan? Makna jauhnya kere. Nah, di sini kinayahnya apa? Menitik beratkan makna telanjang kaki, tapi tidak menafikan makna jauh atau makna yang lainnya, kere misalnya dan lain-lain. Wal urat man laisa lahum thiyab taksuhum wa takfihim. Al urat adalah yang mereka tidak memiliki thiyab, pakaian. Taksuhum, taksuhum itu yang membungkus mereka, berarti yang mereka pakai. Wa takfihim, dan yang mencukupi mereka. Nah sekarang al-alah, man laisa indahum ma ya'kuluna minan nafaqo awis sukna, yang tidak memiliki bagi mereka ma ya'kulun, yang bisa mereka makan dari nafkah, nafkah dan juga tempat tinggal. Kemudian yatatawaluna fil bunyan, ada tawil, tawil itu panjang. Tatawala yatatawalu itu sewazan dengan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Dan wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan itu menunjukkan adanya saling melakukan. Seperti tadoroba yatadorobu, saling memukul. Hah? Dan lain-lain, apalagi? Pokoknya tafa'ala yatafa'alu itu menunjukkan ada saling melakukan interaksi dan melakukan, saling melakukan. Nah ini di sini ya tatawal, tatawal saling meninggi-ninggikan. Jadi satu bersaing dengan yang satu atau bersaing dengan yang lain, saling meninggi-ninggikan atau memperbagus. Ai yakununa aghnia, yaitu mereka menjadi apa? Ghani, orang-orang kaya. Padahal sebelumnya ada Allah apa? Hufat, urat, ala. Kemudian tiba-tiba menjadi ghani. Hatta yatatawaluna fil bunyan ayyuhum a'la, hingga mereka saling meninggi-ninggikan bangunan. Ayyuhum a'la, yang mana yang lebih tinggi? Apakah yang di Kuwait atau yang di Qatar, di Saudi atau Magetan? Enggak tahu kita. Atau di mana yang katanya Candi Borobudur ini? Kerajaan Nabi Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab, itu enggak tahu saya. Wa yatatawaluna fil bunyan ayyuhum ahsan, atau yang saling tatawul, meninggikan bunyan ayyuhum ahsan, yang mana yang lebih bagus kualitasnya. Tadi yang mana yang lebih tinggi, ini mana yang lebih bagus. Itu sama aja dua-dua tafsirannya. Ah, sekarang kita ke ibroh. Ibrohnya kita belum ya. Ibrah itu artinya jalan ya, Pak Yanto? Pak Yanto? Hah? Apa arti ibrah? Bukan jarum? Bukan? Bukan. Ibar, ibrah artinya? Pelajarnya, ibrah, pemikiran, ibar. Sesuai dengan firman Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Berfikirlah, belajarlah wahai ulil absar, orang-orang yang memiliki basirah, hati dan pikiran. Tapi yang namanya ulil absar di Indonesia ini, satu orang kayaknya gak punya pikiran itu. Nomor satu, bayanu husni khalqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan artinya adalah penjelasan. Atau sekalian jawab biar murojaah sekalian, biar semangat, nanti insyaallah akan terbiasa dengan cepat. Husn. Hah? Kebaikan. Kebaikan berarti bagus kan? Hasan artinya apa? Hasan. Bagus. Jam pertama, jam kedua, pengajar siapa? Mas Bagus. Jam ketiga siapa? Mas Agus. Abis ini Pak Agus nanti. Khulq. Afan ini khulq, bukan khulq. Bukan khulq. Khulq. Khulq artinya apa? Bukan, beda. Kalau ciptaan itu khulq. Adapun khulq makhluk, perangai, perilaku, akhlak. Akhlak itu jamak dari khuluk. Makanya akhlak karimah, bukan akhlak karim. Penjelasan tentang baiknya akhlak Nabi SAW, wa annahu yajlisu ma'a ashabihi, dan bahwasanya dia duduk bersama sahabat-sahabatnya. Wa yajlisuna ilaihi, dan mereka pun duduk menujunya, maksudnya dekat dengannya, sekitarnya. Wa laisa yanfaridu, dan dia tidak yanfarid, menyendiri. Anda tahu tadi tauhid apa? Ifradullah, ya kan? Ifrad, fard. Satu. Di sini yanfarid, menyendiri. Ada orang namanya Farid, maksudnya sendiri. Dari orang tuanya maksudnya bukan supaya ini orang nih hidup sendiri dari hutan gitu, bukan. Tapi menjadi satu-satunya orang yang menyendiri, lebih bagus dari yang lainnya. Wa yara nafsahu fawqahum, dan dia memandang jiwanya, dirinya fawqahum, di atas mereka semua. Ngerti maksudnya? Berarti Nabi SAW mencontohkan bahwasanya seorang pemimpin itu ya layak duduk bareng-bareng dengan yang dipimpin. Bukan malah menyendiri, merasa udah paling banyak misalnya jenggotnya. Daripada jenggot antum berarti derajat ana lebih, makom ana lebih keramat daripada antum. Nomor kedua, jawaz julusil ashab. Jawaz artinya boleh. Julus, duduk, al ashab, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, kolega, ila syaikhihim, kepada, maksudnya menuju syaikh mereka, guru mereka. Wa man yafuquhum, dan kepada siapa yang mengungguli mereka. Nah, maksudnya di atas mereka posisinya. Yafuquhum, fapo yafuqu artinya di atas, meninggi di atas. Jadi yang poin pertama itu menjelaskan bagaimana pemimpin seharusnya melakukan atau bergaul. Yang kedua menjelaskan tentang bolehnya yang dipimpin bergaul dengan yang memimpin. Begitu. Ketiga, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat alaihimussalam, mungkin ayyatashakkalu, mungkin saja mereka syakal. Itu apa syakal? Bentuk, berubah. Mungkin saja mereka berubah bentuk atau berbentuk. Berbentuk di sini maksudnya berubah wujud. Biaskalin, dengan bentuk-bentuk atau rupa-rupa. Ini maksudnya apa? Reinkarnasi itu. Artinya apa kalau misalnya? Reinkarnasi itu apa? Baik kembali itu kembali. Itu resurreksi itu. Resurrection itu. Begitulah, terserah. Biaskalin, dengan bentuk-bentuk ghairi askalin malaikat, selain bentuk-bentuk malaikat. Jadi bukan jin aja yang bisa berbentuk seperti manusia misalnya. Dan mungkin saja malaikat pun turun misalnya di peperangan kaum muslimin yang sekarang, turun kemudian menjadi seperti orang melawan kaum kufar, itu mungkin. Tapi ya jangan berlebihan juga, dikit-dikit ada foto, ada cahaya sedikit dianggap malaikat. Kemudian yang keempat, al-adabu ma'al mu'allim, adab bersama seorang, bersama yang mengajarkan. Kelima, jawaz at-tawriyah, bolehnya bertawriyah. Apa arti tawriyah? Nama orang atau bukan ini? Beda sama badriyah misalnya, beda. Tauriah itu aslinya menyembunyikan sesuatu. Hah? Aslinya gitu. Tauriah di sini maksudnya adalah dia mengungkapkan atau mengucapkan sesuatu yang memiliki dua makna. Satu makna dekat, satu makna jauh. Hah? Atau satu maksud dekat, satu maksud yang jauh. Tetapi dia memaksudkan maksud yang jauh, bukan maksud yang dekat. Kalau tadi bedanya dengan majaz kan? Apa bedanya dengan majaz kalau gitu? Kalau majaz, kita mengucapkan dengan tujuan orang tahu makna yang jauh tersebut atau makna yang lain, makna yang bukan hakikat. Tapi kalau tauriah, kita mengucapkan kata atau kalimat tersebut dengan mengharapkan orang tersebut memahami makna dekat, padahal maksud kita makna jauh. Ya enggak? Ya seperti itu modelnya. Hah? Iya kan? Tauriah itu bisa di kalimat, bisa juga di perilaku. Kayak takiyah berarti ya. Seperti malaikat itu. Malaikat Jibril, beliau datang dalam bentuk manusia. Nah itu bentuk tauriah itu. Sehingga orang-orang menyangka ini manusia, padahal aslinya bukan. Ya. Benar gak? Jadi itu tauriah, dan asalnya tauriah itu boleh. Namun jika tauriah dimaksudkan untuk menipu orang dan menzalimi orang, itu baru yang tidak boleh. Ya. Jadi tauriah itu maksud memiliki makna jauh dan makna dekat. Atau maksud jauh dan maksud dekat. Nah, dia menginginkan orang untuk memahaminya dengan maksud dekat yang zahir. Yang asalnya. Nah, tapi yang dia maksud sebenarnya adalah makna yang jauh. Contoh misalnya apa ya? Misalnya seorang laki-laki bertanya sama perempuan, "Kamu udah makan atau belum?" Dijawab, "Udah." Makna dekatnya apa? Ya udah makan. Makna jauhnya dia maksud apa? Gak tahu udah apa gitu kan? Dia mengharapkan lawan ininya untuk memahami udah. Tapi aslinya yang hakikat sebenarnya dia belum makan. Entah dia udah apa, ada yang termahdzuf, ada yang terpotong kalanya. Kemudian yang keenam, itu tinggalkan yang seperti ini bahasa balaghah masuk. Keenam, fadilatul Islam, keutamaan Islam, wa annahu yanbaghi an yakuna awwala ma yus'ala anhu. Keutamaan Islam, wa annahu, dan bahwasanya yanbaghi, layak, cocok, pantas. An yakuna, ia menjadi, yaitu Islam menjadi awwala, yang awal dari apa, ma, apa yang yus'alu anhu, yang ditanyakan. Bisa juga kok antum ketemu seseorang di negeri kafir yang pertama ditanyakan bukunya, tapi antum Islam apa enggak? Antum jamaah tablik ya? What? Jamaah tablik ya antum? What? Kalau misalnya yang sekarang apa? Kalau misalnya sama muslim, antum apa? Fikruh antum apa? Ditanyakan seperti itu. Ada, ternyata ada lambang partai di sini. Oh, berarti antum bukan seperti kami berarti. Nomor 7. Inna arkanal islami fi hadhil khamsah. Sesungguhnya rukun-rukun Islam adalah di yang 5 ini, ya. Nomor 8. Fadlus salati. Keutamaan salat, wa annaha muqaddamatun ala ghairiha. Dan bahwasanya salat itu muqaddamah, didahulukan. Ala ghairiha, atas lainnya. Ba'da syahadatain, setelah dua kalimat syahadat. Nomor 9. Al-intiqalu minal adna ilal a'la. Perpindahan dari adna ilal a'la. dari yang terendah menuju yang tertinggi. Saya kan udah bilang dana yadnu artinya apa? Rendah ya. Ilal adna minal adna, dari yang terendah ilal a'la, menuju yang tertinggi. Kalau orang ada yang namanya Ahmad Ali, lawannya apa? Ahmad Dhani. Karena Ahmad Ali artinya Ahmad tinggi, Ahmad Dhani artinya Ahmad terendah. Kalau misalnya mau anak jadi rendahan, namakan Dhani. Kemudian yang 10, inna dzikral iman, bukan salah, in dzikral imanu wahdahu dakhala fihi al-islam. In dzikra, jika disebutkan iman, lafal iman jika disebutkan wahdahu sendiri dalam satu kalimat, dakhala fihi al-islam, masuk di dalamnya Islam. Ngerti atau enggak? Saya gambarkan aja biar. Foto ini dijual 1 juta, siapa yang mau? Hah? Ini nih, jimat. Hah? Ah iya, anak enggak bawa korek. Antum kayak mukanya mirip nih kayak. Bawa korek gak? Ada yang bawa korek di sini? Ah, yang bawa korek paham. Ada iman, ada Islam. Nah sekarang iman, Islam mana yang lebih dekat dengan hati? Iman. Kalau Islam berarti yang dekat dengan anggota tubuh. Nah gitu enaknya. Dan sekarang yang penting udah ada gambaran iman itu lebih dekat ke hati. Kalau Islam lebih dekat dengan anggota tubuh. Nah kalau misalnya iman dalam satu kalimat atau dalam satu perbincangan disebutkan, Islam itu masuk ke dalamnya. Makna Islam juga terkandung di dalam makna iman. Kalau misalnya iman kita bicarakan dalam satu kalimat saja, gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya Islam di satu kalimat atau satu pembicaraan tanpa sebutan iman, maka di dalamnya terkandung iman. Namun ketika dalam satu perbincangan atau satu kalimat iman dan Islam juga disebutkan, maka ada perbedaan. Iman itu yang bersifat batiniah, kalau misalnya Islam yang bersifat zahiri, lahir batin. Berarti apa? Mohon maaf lahir batin, mohon maaf iman Islam dong. Hah? Benar gak? Gitu, sekarang paham yang penting kan? Seperti itu maksudnya. Nah, amma idza dzukira jami'an fayaftariqan. Amma adapun ya. Idza, jika dzukira ada alifnya setelahnya. Berarti menunjukkan double. Jika keduanya disebutkan yaitu iman dan Islam disebutkan jami'an seluruhnya dalam satu teks atau dalam satu perbincangan, fayaf tarikon, maka keduanya memiliki maksud atau makna tujuan berbeda. Kalau yang iman berarti maksudnya adalah amalan-amalan yang bersifat batin. Kalau Islam amalan yang bersifat zahir. Seperti wa yakunul Islam, dan Islam lafal Islam pun menjadi maknanya menjadi al-amal al-zahirah, amalan-amalan yang zahir. Min aqwalil lisan wa amalil jawarih. Jawarih, dari aqwal, perkataan-perkataan lisan, wa amal al jawarih, dan amalan-amalan anggota tubuh. Sebelum kita melanjutkan, kita sebelumnya udah bilang bahwasannya iman dalam bagi ahlu sunnah wal jamaah apa? At-tasdiqu bil qalb, ah, wal qawlu bil lisan, wal amalu bil jawarih, ya. Semua itu termasuk dalam keimanan. Mengikrarkan dengan hati, al-iqrar bil qalb, kemudian mengikrarkan dengan hati dan juga dengan lisan. dan juga mengamalkan dengan anggota tubuh. Berarti setiap amalan yang berkaitan dengan anggota tubuh yang lainnya selain lisan itu juga termasuk dalam bagian keimanan. Karena kalau enggak gitu, antum misalnya sedekah, walaupun ikhlas, tapi ternyata sedekah itu bukan bagian dari keimanan. Karena apa? Karena anggota tubuh. Kemudian wal imanu bil a'mali al batinah, dan iman itu bermaksud amalan batin. Berarti bukan lahir. Min i'tiqadatil qulub wal a'maliha. Dari i'tiqadat, yang namanya keyakinan-keyakinan, akidah-akidah, kepercayaan-kepercayaan, hati, jantung-jantung. Gerak sekali saya bilang jantung-jantung. Tapi aslinya jantung kan? Kepercayaan fikiran antum, hati antum, wa a'maliha, dan amalan-amalannya. Seperti apa? Seperti zikir misalnya dengan hati, mengingat Allah, sabar, tawakal, dan rasa takut misalnya khosyah, roja. Roja apa artinya? Berharap. Nomor 11, inna arkanal imani sitta, sesungguhnya rukun iman ada 6. Man ankara wahidan min hadhil arkan as-sitta fahuwa kafir. Siapa bisa terjemahin? Maula, maula. Silakan terjemahin maula. Ayo. Suaranya sedikit lah. Barang siapa? Sesungguhnya siapa yang mengingkari? Yang mengingkari salah satu dari rukun-rukun tersebut maka ia kafir. Rukun-rukun yang 6 tersebut maka ia kafir. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah, ajak teman-teman kamu supaya bisa insyaallah. Kemudian nomor 13. Al-qadaru laisa fihi syarr. Qadar itu tidak ada di dalamnya keburukan. Ingat itu. Wa innama asyarr fil maqdur. Namun yang buruk, yang keburukan itu ada pada apa yang ditakdirkan. Karena kalau kita bilang qadar itu buruk, itu berarti mensifati Allah. Tapi ketika kita bilang al-maqdur, yang ditakdirkan adalah keburukan, maka itu tidak langsung mensifati Allah. Karena ini takdir itu kan, mentakdirkan itu kan perbuatan Allah kan, ya kan? Nah, perbuatan Allah disifati buruk nggak? Nah, berarti di sini kita nggak mensifati buruk terhadap perbuatan Allah, melainkan kita mensifati buruk pada apa yang ditakdirkan. Nah, gimana? Paham nggak? Gini, misalnya, khalq itu apa? Khalq arti khalq, penciptaan. Penciptaan itu perbuatan Allah bukan? Bisa nggak kita katakan khalq atau penciptaan ini buruk? Tidak, perbuatan Allah, penciptaan. Tapi makhluk itu artinya apa? Yang diciptakan. Bisa nggak kita bilang ada yang diciptakan Allah itu buruk ada? Bisa. Berarti yang kita katakan buruk itu apa yang diciptakan, bukan penciptaannya. Begitu juga di sini. Bukan takdirnya, bukan penakdirannya yang kita sifati buruk, melainkan ada apa yang ditakdirkan. Itu yang dimaksud dengan khairihi wa syarrihi. Ya'ni al-qadar bin nisbati li fi'lillah kul kulluhu khair. Ya'ni qadar, ketentuan, bin nisbati, jika dipandang dari sisi, atau apa ya, Indonesianya, dari segi fi'lillah, perbuatan Allah, kulluhu khair, semuanya khair. Fa fi'lullah, maka fi'lullah, perbuatan Allah, alladhi huwa taqdiruhu la syarrafi. Perbuatan Allah, alladhi, yang huwa itu adalah takdiruhu, takdirnya, perbuatan takdirnya, La syarrafih, tidak ada keburukan di dalam perbuatan tersebut. Wa maf'uluhu, dan maf'ulnya, yaitu apa yang diperbuat. Alladhi, yang huwa. Ini kurang waw ini kayaknya. Maqduruhu, maf'uluhu alladhi huwa. Oh, muqaddaruhu. Afwan, muqaddaruhu. Muqaddaruhu, bisa juga sih maqdur, tapi muqaddar di sini maksudnya. Muqaddaruhu. Ya, apa yang dia perbuat, apa yang diperbuat, yang mana itu adalah apa yang ditakdirkan. Yang qasimu, terbagi ila khairin wa syarrin, terbagi menjadi baik dan juga buruk. Wa hadza syarr, dan keburukan ini, al maujudu, yang eksis, yang ada, fil makhluk, pada makhluknya, pada apa yang dia ciptakan, itu sebabnya apa? Li hikmatin azimah, untuk hikmah yang agung. Ini pahami banget, banget. Pahami benar-benar. Bahwasanya perbuatan Allah beda dengan apa yang diperbuat. Kemudian nomor 14. Kita habiskan atau kita sudahkan? Ya? Nanggung 18, tapi azan zuhur juga nanggung. Dah-dahan aja kita. Insyaallah next week, insyaallah. Karena sepertinya antum sudah mulai menjalar keletihannya. Baik, kita sudahkan sampai sini. Subhanakallahumma wa